Bismillah, alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala al-muallifun, hafidhahumullahu ta'ala, al-bab al-rabi' fi al-rahn, bab yang keempat dari kitab al-mu'amalat, terkait ar-rahn, pergadaian, penggadaian atau barang jaminan. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula ma'nahu adillatu masyru'iyatihi, makna ar-rahn dan dalil tentang masyru'iyah, kebolehan tentangnya. Ar-rahn definisinya adalah, atau sebelum itu, ar-rahn definisi secara bahasa adalah sesuatu yang menetap dan tenang. Sesuatu yang menetap itu secara bahasa disebut ar-rahn. Ma'un rahin, air yang tenang, yang tidak mengalir. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu tertahan, rahinah, tertahan oleh perbuatannya. Secara bahasa makna ar-rahn yaitu sesuatu yang menetap, yang tertahan. Adapun secara istilah, maka definisinya apa yang disebutkan oleh muallif di sini, ja'alu ainin maliyah, menjadikan suatu barang yang bernilai. Jadi barang yang dijadikan sebagai rahn itu adalah barang yang harus memiliki nilai, bukan barang yang tidak berguna dan tidak ada nilainya, harus barang yang bernilai. Wasiqatun bidainin, dijadikan barang tersebut sebagai wasiqah, jaminan hutang, jaminan atas hutang. Karena ada hutang, maka supaya orang itu terikat dengan pelunasan hutangnya, dia, si orang yang memiliki hutang ini, dia mempersyaratkan harus ada jaminan. Maka jaminan ini sebagai wasiqah, sebagai pegangan atas hutang yang diambil olehnya. Atas hutang yang ada, jaminannya adalah rahn. Liustaufa minha au min samaniha, sehingga rahn ini sebagai pengganti hutang nantinya, atau pengganti dengan nilainya, pengganti nilai hutangnya. Sehingga misalnya dia berhutang sebesar 10 juta, maka dia meletakkan barang jaminannya yang senilai dengan itu atau yang lebih besar nilainya. Tidak mengapa, tidak mengapa. Jadi barang gadaian itu boleh nilainya lebih besar dari hutang, dan demikian juga boleh nilainya sama dengan hutangnya. Ini sepakat para ulama bahwa barang gadaian, rahn, itu boleh dan sah jika nilainya sama atau lebih. Jika nilainya sama atau lebih. Akan tetapi, apakah boleh jika nilai jaminannya itu kurang daripada hutangnya? Misalnya hutang 10 juta, barang gadaiannya cuma senilai 5 juta. Apakah boleh? Jawabannya, pendapat yang rajih, boleh. Tidak ada hal yang melarang tentang itu. Lebih baik ada jaminan daripada tidak ada jaminan sama sekali. Kerugiannya tentu lebih mending daripada tidak ada jaminan. Sehingga tujuan ada rohan ini, barang gadaian, supaya orang itu terikat untuk melunasi hutangnya. Sebagai pengganti hutang yang ada dengan nilai barang yang digadaikan itu. Idza ta'adzara al-wafa, kapan diambil rohan itu dijadikan sebagai pengganti hutang orang yang tidak ini menjadi pengganti hutang? Jawabannya, idza ta'adzara al-wafa, apabila tidak bisa orang yang berhutang itu tidak bisa melunasi hutangnya. Jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya, maka jaminan itulah yang sebagai pengganti hutang tersebut. Dijual, dihargakan, kemudian nilai sebesar hutang itu dijadikan untuk dia. Adapun jika harganya lebih mahal, maka dia cuma boleh mengambil sebesar nominal hutangnya, sebesar nilai hutang. Adapun yang lebih, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kesimpulan istilah, secara makna istilah rohan adalah menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutang yang ada, sebagai pengganti hutang atau pengganti dengan nilainya apabila orang itu tidak bisa melunasi hutangnya. Fal aslu fi masyru'iyyatihi ar-rahn qawluhu ta'ala, asal dari bolehnya perbuatan ar-rahn ini adalah firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban fa ihanu maqbubah, dan apabila kalian dalam keadaan safar kemudian kalian tidak mendapati penulis, orang yang menulis hutang kalian sebagai bukti hutang tersebut ditulis. Nah, ini di awal kali Allah syariatkan, apabila kalian melakukan pinjaman, maka harus dianjurkan untuk menulis, bukan harus, dianjurkan, disunnahkan untuk menulis. Jika kalian dalam safar, kemudian kalian tidak mendapati penulis untuk menulis transaksi yang ada di antara kalian, yang mana tidak dibayar secara kontan, tetapi hutang, maka ditulis. Tetapi jika tidak ada penulis, farihanum maqbulah, maka dianjurkan untuk mengambil jaminan yang dipegang. Wattaqilu bisafari fil ayati kharaja makhrajal ghalib. Penyebutan safar dalam ayat ini itu keluar dari kebiasaan umum. Fala mafhuma lahu, maka tidak teranggap, kata safar itu tidak teranggap. Jadi maksudnya adalah kebutuhan rohan dalam safar itu lebih besar daripada kebutuhan rohan di luar safar. Kenapa? Karena di saat safar tidak mesti orang itu satu tempat tinggal, mungkin dia tinggal, daerahnya berbeda, kemudian sedang dalam perjalanan safar. Maka jika terjadi hutang piutang di tengah-tengah safar, ini butuh jaminan lebih besar daripada jika tidak safar, orang tetanggaan atau tahu rumahnya dia, sama-sama tidak safar, sama-sama di tempat. Maka jika tidak melunasi hutang, bisa didatangi orangnya, bisa ditemui. Adapun ketika safar, maka lebih dibutuhkan adanya jaminan. Tapi bukan berarti bahwa harus, bukan berarti bahwa bolehnya rohan itu hanya dalam safar saja. Tidak. Sehingga kata Syekh di sini, penyebutan safar di sini, kharaja makhraj al-ghalib, keluar dari kebiasaan umum atau kebiasaan yang banyak, yang kebanyakan dalam safar itu lebih dibutuhkan apa. Tetapi di luar itu juga tetap disyariatkan dan dibolehkan adanya ar-rahn. Fala mafhuma lahu, maka tidak dianggap kata safar dalam ayat ini, maksudnya tidak dijadikan sebagai patokan hukum bolehnya ar-rahn harus dengan safar. Tidak. Lidalalati sunnati ala masyru'iyyatihi fil hadar, juga karena sunnah Nabi SAW menunjukkan bolehnya melakukan ar-rahn fil hadar di saat tidak safar. Fa'an Aisyah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudin, beliau membeli makanan dari orang Yahudi ila ajal dengan hutang. Wa rahanahu dir'an min hadidin, dan beliau alaihi wasallam memberikan jaminan kepada orang Yahudi itu baju besinya. Baju besi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya Ar-Rahan adalah hadis Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Adh-dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan." Hewan tunggangan itu boleh ditunggangi jika itu sebagai barang yang digadaikan. Simpulannya di sini Nabi SAW mengatakan barang yang digadaikan menunjukkan tidak dipersyaratkan adanya safar dalam melakukan rahan. Dalam melakukan rahan itu tidak dipersyaratkan adanya safar. Nah, hukum rahan atau hukum rahan, hukumnya mubah. Hukumnya mubah dan tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Dan bisa dianjurkan. Rahan itu bisa dianjurkan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, supaya tidak ada yang dirugikan. Tidak wajib, maksudnya tidak wajib, yakni tidak mesti setiap transaksi dengan cara hutang atau setiap ada orang yang minjam suatu pinjaman harus wajib untuk menaruh rahan. Tidak, tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena asal rahan itu pengganti daripada penulisan. Asal ar-rahan, asal barang jaminan itu dianjurkan sebagai pengganti dari penulisan. Asalnya, jika seorang berhutang maka ditulis. Ini dianjurkan. Dan penulisan hutang, penulisan transaksi hutang, piutang, itu para ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Hukumnya istihbab. Sehingga pengganti penulisan yaitu ar-rahan hukumnya sama, tidak wajib. Fa illam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kalian tidak mendapati seorang penulis, maka solusinya adalah memegang barang jaminan. Kemudian rahan barang gadaian itu memiliki tiga rukun. Memiliki tiga rukun. Rahan itu ada tiga rukun. Yang pertama, ar-rahin. Yang pertama adalah ar-rahin. Siapa itu ar-rahin? Jika kita mendengar kata rahin, maka artinya adalah pemilik barang yang menggadaikan barangnya. Pemilik barang yang menggadaikan barangnya. Pemilik barang yang digadaikan. Pemilik barang yang digadaikan itu disebut rahin. Pemilik barang yang digadaikan disebut rahin. Yang kedua, al-murtahin. Al-murtahin adalah orang yang diberi jaminan, yakni orang yang diberi barang gadaian. Orang yang diberi jaminan. Yang ketiga, ar-rahn, yaitu barang jaminannya. Barang jaminannya. Jadi ada ar-rahin, dan ada murtahin, dan ada rahn. Ar-rahin adalah orang yang memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin, yaitu orang yang diberi jaminan barang. Dan yang ketiga, ar-rahan, yaitu barang jaminannya, benda tersebut. Dan setiap dari tiga rukun ini memiliki syarat. Tetapi disimpulkan di sini para ulama bahwa syarat ar-rahin, setiap dari tiga, salah satu dari tiga rukun ini memiliki syarat masing-masing. Syarat ar-rahin, syarat yang harus terpenuhi pada ar-rahin adalah, apa itu ar-rahin? Yaitu pemilik barang gadaian. Syarat yang harus terpenuhi pada ar-rahin yaitu adalah orang yang sah jual belinya. Orang yang sah jual belinya, maka dia juga sah untuk menggadaikan barangnya. Demikian pula pada syarat al-murtahin, orang yang diberi barang jaminan. Apakah semua orang boleh mendapat barang jaminan? Jawabannya, harus terpenuhi syaratnya. Apa syarat murtahin? Yaitu semua yang sah jual belinya, maka dia juga sah untuk menjadi orang yang diberi gadaian. Jadi syaratnya, syarat rahin dan murtahin, syarat rahin dan al-murtahin, yaitu adalah orang yang harus sah dalam bertindak jual beli. Harus sah dalam bertindak jual beli. Telah kita pelajari syarat-syarat jual beli. Maka syarat penjual dan syarat pembeli, apa saja, itu juga berlaku pada orang yang akan menggadaikan barangnya atau orang yang akan dikasih barang gadaian. Paham ya? Kemudian syarat ar-rahan barang yang digadaikan, bendanya, adalah semua barang yang boleh diperjualbelikan. Semua barang yang boleh diperjualbelikan. Sehingga tidak boleh menjual atau sehingga tidak boleh menggadaikan barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Karena ini tidak ada manfaatnya. Karena ini tidak mendatangkan manfaat. Dia meletakkan barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Ketika orang itu tidak bisa melunasi hutangnya, dia tidak mungkin bisa menjualnya karena tidak bisa diperjualbelikan. Jadi harus dipersyaratkan dalam barang yang digadaikan itu adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Itulah tiga rukun rahm. Masalah yang kedua, kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan rahm. Al-awwal la yasihu rahnu ma la yajuzu bay'uhu. Al-ahkam al-muta'alliqati bihi, hukum-hukum yang terkait dengan rahn. Yang pertama, la yasihu rahnu ma la yajuzu bay'uhu. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak boleh dijual. La yasih, tidak sah menggadaikan barang yang tidak boleh dijual. Kalau kita paham tentang tiga rukun tadi dan syaratnya, maka kita akan lebih mudah memahami apa yang akan beliau sebutkan di sini. Tidak sah menggadaikan barang yang tidak boleh dijual. Seperti barang wakaf, kal wakaf, wal kal, seperti anjing. Barang wakaf tidak boleh dijual. Karena itu bukan milik dia, itu wakaf. Barang wakaf, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk wakaf. Maka tidak sah dijual. Maka tidak boleh dijadikan sebagai barang gadaian. Maka semua yang tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan barang gadaian. Li'annahu la yumkinu ifa'ud dayni minhu, karena tidak mungkin melunasi hutang dengannya. Nah, karena sesuatu yang tidak bisa dijual, tidak bermanfaat. Nanti di saat dia tidak bisa melunasi hutangnya, yang terjadi adalah kerugian. Dia tidak bisa menjual barangnya. Barang gadaian ternyata tidak bisa dijual. Wala rahnu ma la yamlik, demikian pula tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya. Sebagaimana seseorang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, maka berlaku juga dalam permasalahan pergadaian, tidak boleh dia menggadaikan barang yang bukan miliknya. Aslani, masalah yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan dalam benda rahn, dalam barang jaminan itu harus diketahui kadarnya, jenis dan sifatnya. Harus jelas. Sebagaimana barang yang akan diperjualbelikan itu harus terpenuhi syarat-syarat sahnya barang itu untuk diperjualbelikan. Maka semua syarat yang harus terpenuhi padanya barang sehingga dia boleh diperjualbelikan itu juga berlaku pada permasalahan barang gadaian. Maka jika ada barang yang tidak terpenuhi syarat untuk dijualbelikan, maka tidak boleh juga dia dijadikan sebagai barang gadaian. Nah, di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus diketahui ma'lum, ayyakuna ma'luman, tidak ada kejahilan dan gharar, tidak boleh adanya ketidakpastian dalam barang tersebut, sehingga barang gadaian juga sama seperti barang yang akan dijual. Harus jelas sifat dan jenisnya seperti apa. Asalis yang ketiga, ayyakuna rahinu jaizat tasarruf. Orang yang menggadaikan barang itu adalah orang yang boleh bertindak. Sebagaimana halnya orang yang menjual. Malikan lil marhun. Dia adalah orang yang memiliki barang yang digadaikan tersebut. Au ma'dunan lahu fi. Atau dia sebagai mengganti. Atau dia sebagai orang yang mendapat izin. Orang yang mendapat izin dari pemiliknya. Yakni orang yang berdiri. Berada pada posisi pemilik. Seperti wakil. Dan yang semisalnya. Sebagaimana halnya orang yang menjual barang, tidak boleh dia menjual barang yang bukan miliknya. Maka demikian juga pada permasalahan ar-rahn, tidak boleh dia menggadaikan barang yang bukan miliknya. Kecuali jika dia mendapat izin atau dia sebagai wakilnya. Maka ini boleh sebagaimana dalam jual beli. Al-Khamis, yang kelima. La yajuzu lil murtahini hal intifa'u birrahn. Tidak boleh bagi orang yang diberi barang jaminan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut. Tidak boleh bagi orang yang diberi jaminan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan illa yakuna ar-rahnu markuban, kecuali apabila barang yang digadaikan itu adalah markub, hewan yang ditunggangi, atau mahlub, atau hewan yang diminum susunya. Fa yajuzu lahu an yarkaba al-markuba aw yahlib al-mahluba idza anfaqa alayh, maka boleh bagi dia untuk memanfaatkan menaiki hewan tunggangan tersebut dan meminum susunya dengan syarat jika dia menafkahinya, apabila dia menafkahinya. Barang jaminan itu bisa berupa barang yang tidak perlu diberi nafkah. Tidak perlu diberi nafkah, maksudnya tidak perlu ada pengeluaran uang untuk memelihara barang jaminan ini. Itu yang pertama. Ada juga barang jaminan yang butuh untuk diberi nafkah, untuk dikeluarkan biaya untuk mengurusnya. Seperti hewan ternak. Apa barang jaminannya? Hewan ini. Unta ini atau hewan ternak. 50 hewan ternak ini sebagai barang jaminannya. 50 ekor kambing hewan ternak. Sebagai barang jaminan. Tentu ini barang jaminan yang membutuhkan biaya untuk pengurusannya. Biaya untuk pengurusannya. Kuda butuh biaya. Unta dan seterusnya, hewan-hewan itu butuh biaya untuk pengurusannya. Maka apakah boleh mengambil manfaat dari barang jaminan? Dilihat. Jika barang jaminan itu tidak bisa diambil manfaat, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tetapi jika bisa diambil manfaat, maka apa-apa. Jika barang jaminan itu tidak perlu dinafkahi, tidak perlu dinafkahi, maka tidak boleh. Dan jika perlu dinafkahi, maka boleh diambil manfaatnya dengan syarat jika dia memberikan nafkahnya. Dengan syarat jika dia memberikan nafkahnya. Atau permasalahan ini lebih kita ulangi lagi karena ada kaitannya dengan masalah qard, bab al-qard. Barang gadaian, jika itu termasuk barang gadaian yang disebabkan oleh transaksi jual beli, maka boleh diambil manfaatnya. Maka boleh diambil manfaatnya dengan izin pemilik. Dengan izin pemilik. Jika barang gadaian disebabkan barang gadaian itu karena sebab pinjam meminjam, bukan transaksi jual beli, maka sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya. Karena ini termasuk qard jarra naf'an. Pinjaman yang mendatangkan manfaat riba. Pinjaman yang mendatangkan manfaat riba. Jadi berbeda. Jika seorang meminjam hutang misalnya 10 juta. Saya pinjam 10 juta. Saya butuh jaminan. Kemudian orang yang memiliki uang imatan. Saya butuh jaminan. Apa jaminannya? Motor ini jaminannya. Motor ini sebagai jaminan. Maka ini transaksi adalah transaksi pinjam-meminjam, hutang-piutang. Maka haram dia menggunakan motor ini. Haram dia memanfaatkan barang pinjaman sedikit pun. Walaupun pemiliknya mengizinkan, tetap tidak boleh dia memanfaatkannya. Karena ini pinjaman yang mendatangkan keuntungan, suatu manfaat, riba. Tapi jika barang gadaian itu disebabkan transaksi jual-beli, saya beli barangmu, saya beli rumahmu, tempo, pelunasannya di tempo. Apa jaminannya? Jaminannya mobil ini. Jaminannya mobil. Apakah boleh dia manfaat mobilnya? Asalnya tidak boleh, kecuali dengan izin pemiliknya. Asalnya tidak boleh, kecuali dengan izin pemiliknya. Sehingga mengambil manfaat pada barang jaminan itu boleh dalam dalam permasalahan apa? Jual beli. Adapun dalam permasalahan pinjam-minjam, maka hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian dirinci lagi dalam masalah ini, yaitu apabila seseorang menggadaikan barang yang barang jaminannya itu berupa butuh, barang yang butuh untuk dirawat. Ada biaya yang keluar untuk perawatannya seperti kebun, kebun seperti hewan ternak. Maka ini asal biaya yang keluar untuk barang jaminan ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pemilik barang, ditanggung oleh rahin, ditanggung oleh pemilik barang jaminan. Bukan orang yang diberi jaminan, dia tidak menanggung biaya itu. Asalnya yang menanggung biaya adalah orang yang memberi jaminan. Misalnya kebun sawah butuh, atau kebun butuh ada yang nyirami, ada yang bersihkan dan seterusnya yang menjaga. Maka upah untuk penjaga, upah untuk orang yang memiliki andil merawat kebun itu, itu semua diambil dari biaya pemilik rohan. Diambil dari biaya pemilik rohan. Demikian pula hewan ternak, memberi makannya dan seterusnya, itu semua biaya harus dikeluarkan dari pemilik rohan ini. Pemilik rohan ini, pemilik rohan itulah yang mengeluarkan biayanya. Apakah boleh orang yang diberi jaminan, al-murtahin, apakah boleh si murtahin ini, orang yang diberi barang jaminan, memanfaatkan hewan-hewan ini yang bisa ditunggangi, dia naiki, yang ada susunya, bolehkah dia mengambil susunya, dia minum susu darinya? Jawabannya, boleh, dengan syarat dia harus menafkahinya, menafkahinya. Dia harus menafkahinya. Pemanfaatannya itu batas besaran nafkah yang dikeluarkan untuk hewan itu. Jika unta misalnya, unta dia gunakan untuk pulang pergi dari sini ke mana misalnya, ke Batu Aji misalnya. Unta dari sini dia naiki, unta tersebut dari sini ke Batu Aji pulang pergi. Dan keumumannya, jika orang naik unta dari sini ke Batu Aji itu biayanya mungkin 300.000. Pulang pergi 300.000. Maka dia boleh menggunakannya dengan syarat dia memberi nafkah, memberi makanan unta ini sebesar nominal 300.000. Sebesar nominal 300.000, dia berikan unta itu nafkahnya. Dalam hari itu misalnya dia beri nafkah sebesar itu, maka boleh bagi dia memanfaatkan unta ini sebatas biaya yang sudah dia keluarkan. Biaya yang sudah dia keluarkan. Susu kambing, apakah boleh dia minum susu kambing dari barang jaminan? Jawabannya boleh, tapi syaratnya harus adil, dia memberi nafkahnya. Jika dalam satu hari dia minum susu kambing 1 liter, maka harga susu kambing 1 liter ini anggap 50.000, anggap 50.000. Maka dalam satu hari di mana dia minum susu kambing itu, dia memberi nafkah sebesar 50.000. Jadi maksud bolehnya seorang mengambil manfaat dari barang jaminan jika dia memberi nafkahnya. Jika dia memberi nafkahnya, ya ini yang sepadan. Mengambil manfaatnya dan nafkahnya juga sepadan. Dan nafkahnya juga sepadan dengan manfaatannya ini. Kecuali jika pemilik barang itu memberikan gratis. Ini sudah untuk kamu. Ambil saja itu untuk kamu. Ini tidak masalah. Tetapi jika tidak mendapat izin, tetapi dia memberi nafkah, maka walaupun tanpa seizinnya, boleh dia mengambil manfaatnya dengan syarat harus memberi nafkah yang sepadan. Jika lebih nafkah yang dia berikan, tapi manfaatnya kurang daripada nafkah yang dia berikan. Misalnya susu yang dia minum hanya sekitar 50.000, tapi dia kasih nafkahnya 100.000. Dia kasih nafkah untuk hewan ini 100.000, tapi dia hanya minum sekadar 50.000. Maka 50.000 itu menjadi hutang yang harus dibayarkan kepada dia, yang harus dikembalikan kepadanya, menjadi hutangnya. Kecuali jika dia menambah lagi jumlah susunya dan mengenapkan 100.000. Inilah yang disebut al-adl. Inilah yang namanya keadilan. Jadi memberi nafkah itu memanfaatkan barang yang ditunggangi atau barang jaminan yang bisa dimanfaatkan itu sesuai kadar nafkah yang dia berikan. Sesuai kadar nafkah yang dia berikan. Jika dia memberikannya kurang, 50.000 harga susu yang dia minum itu sekitar 50.000. Tapi dia hanya kasih nafkahnya 20.000. Maka hutang itu, dia masih atas dia hutang 30 ribu lagi. Menjadi hutang dia. Dan seterusnya. Jadi mengambil manfaat ini perlu dititik besarkan bahwa khusus pada barang yang di barang gadaian yang disebabkan transaksi jual beli, bukan karena transaksi pinjam-minjam. Kalau pinjam-minjam tidak boleh sama sekali dia mengambil manfaat sedikit pun darinya, karena ini riba. Tapi ini penting untuk diketahui. Saya kemudian masalah yang keenam, almarhunu amanatun. Marhun, barang yang digadaikan itu adalah barang amanah. Barang amanah. Fiyadil murtahin, di tangan al-murtahin, orang yang diberi barang jaminan. Atau sebelum itu ada sebuah permasalahan yang lain. Yaitu apabila barang jaminan itu bertambah atau berkembang biak. Barang jaminannya unta atau sapi yang hamil. Kemudian lahirlah anaknya lahir. Apakah anak unta ini menjadi barang jaminan juga? Atau bagaimana? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan yang rajih wallahu a'lam bahwa annama, sesuatu yang bertambah, penambahan yang ada pada barang jaminan, berkembang biak atau pertumbuhan yang lebih jadi barang jaminannya itu sekian, kemudian menjadi banyak, unta lahir. Kemudian misalnya barang jaminannya adalah pohon. Pohonnya berbuah. Apakah tambahan-tambahan yang ada ini ikut menjadi barang jaminan atau tidak? Pendapat yang rajih adalah bahwa tambahan-tambahan yang ada itu tidak ikut menjadi barang jaminan, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan kepada pemilik barang gadaian itu. Jadi yang mengurus, ya, jadi rahannya adalah induk daripada anak sapi ini. Induknya sebagai barang jaminan. Pohonnya saja yang menjadi barang jaminan. Adapun buah-buahnya, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kecuali apabila pemilik rahin, pemilik barang gadaian itu mempersyaratkan bahwa nanti rahannya itu buah-buah yang tumbuh dari pohon itu termasuk rahan saya. Buah-buah yang tumbuh yang keluar dari pohon itu termasuk rahan saya, atau anak dari kambing ini nanti juga termasuk rahan saya. Maka ini tidak mengapa. Maka ini teranggap sebagai rahan, tapi asalnya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Bukan termasuk rahan, kecuali jika ada persyaratan di awal. Kenapa? Dikarenakan akad rahan itu terjatuh pada sesuatu yang tertentu. Itu saja. Sehingga jika bertambah, berkembang biak, maka itu di luar akad rahan yang pertama. Sudah berbeda. Sesuatu yang lebih. Akad kita hanya pada benda ini saja. Maka yang keluar tambahannya itu tidak termasuk. Kecuali jika pemilik rahan itu mempersyaratkan, nanti yang keluar, yang bertambah, maka itu menjadi milik anda, menjadi barang rahan juga. Maka di sini buah-buah itu dijual, kemudian nilai hasil jualannya itu dijadikan sebagai barang gadaian. Demikian juga masalah yang berikutnya, yaitu apakah boleh barang jaminan berupa suatu manfaat? Jadi bukan benda, bukan barang yang terlihat, yang bisa dipegang, tetapi suatu manfaat. Contohnya seperti ketika dia meminjam suatu pinjaman, apa jaminannya? jaminannya ini kontrakan rumah saya. Saya punya rumah kontrakan, itu jaminannya. Bukan rumahnya, tetapi hasil uang kontrakan itu menjadi jaminan. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Manfaatnya itu juga boleh. Jadi tidak mesti harus dalam bentuk benda. Boleh juga rohani itu berupa manfaat. Berupa suatu manfaat. Tapi kemudian poin yang keenam terkait hukum-hukum yang terkait dengan rohan. Almarhunu amanatun fi yadil murtahin. Almarhun, barang yang digadaikan itu adalah barang amanah. Suatu amanah di tangan orang yang diberi pinjaman, orang yang diberi barang jaminan itu. La yadmanuhu illa bitta'addi. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kerugian rohan itu kecuali apabila ada at-ta'addi. Kecuali dia melakukan perbuatan at-ta'addi. Demikian juga jika dia melakukan perbuatan at-tafriq. Tidak ada ta'addi dan tafriq. Maksudnya adalah barang jaminan ini adalah barang amanah. Sehingga kalau barang amanah, yang wajib bagi dia menjaganya. Dia lakukan yang wajib terhadap barang itu. Disimpan, dirawat, diperhatikan, tidak diletakkan di sembarang tempat, dan seterusnya. Harus diletakkan di tempatnya yang sesuai, karena itu amanah. Jika terjadi kerusakan, kerugian yang terjadi hilang, rusak, atau semisalnya, maka orang ini, orang yang diberi pinjaman, orang yang diberi barang jaminan ini, dia bertanggung jawab atasnya. Atau tidak bertanggung jawab, jawabannya dilihat. Jawabannya dilihat. Apakah dia melakukan ta'addi atau tafrid? Jika dia tidak melakukan ta'addi dan tidak melakukan tafrid, maka dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab. Apa ta'addi? At-ta'addi adalah fi'lu ma la yajuz. Fi'lu ma la yajuz fi'l. Melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Melakukan yang diharamkan itu disebut at-ta'addi. Adapun tafrid, yaitu tarku ma yajib, meninggalkan sesuatu, meninggalkan yang harus dilakukan. Meninggalkan yang harus dilakukan itu disebut tafrid. At-ta'addi, melakukan yang diharamkan, melakukan yang tidak dibolehkan, itu disebut at-ta'addi. Jadi selama dia tidak melakukan ta'addi dan tafrid, maka tidak menjamin. Maka tidak menjamin. Tapi jika dia ta'addi, jika dia melakukan at-ta'addi, apa ta'addi? Apa? Melakukan yang tidak boleh dilakukan. Melakukan yang diharamkan. Melakukan yang diharamkan. Misalnya, jaminannya, jam mahal. Jam mahal ini sebagai jaminannya, jam mewah. Sebagai jaminan. Kemudian, dipakai jam dia itu, jam rohannya ini dipakai sama dia. Hilang, jamnya hilang atau rusak, maka dia bertanggung jawab karena dia disini melakukan ta'addi. Dia belum izin pemiliknya, dia menggunakan tanpa itu, bukan hak dia, tidak boleh dia menggunakan barang jaminan kecuali atas izin pemiliknya jika dalam bab al-bay', maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Terjadi kerusakan, jamin dia mengganti. Itu contoh ta'addi. Adapun contoh tafrid, apa tafrid? Meninggalkan yang diwajibkan. Sesuatu yang berharga, yang bernilai, tidak pantas ditaruh di laci meja jualan misalnya. Dia punya toko jualan, taruh di meja itu atau di lacinya jam yang barang gadaian ini. Jam mahal, jam yang mewah. Sebagai barang gadaiannya. Kemudian hilang barangnya. Tanggung jawab dia, kenapa? Karena dia tidak melakukan yang wajib. Dia meninggalkan yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib ditaruh di tempat yang sesuai. Yang wajib ditaruh di tempat khusus penyimpanan barang-barang yang berharga. Dan seterusnya. Jika dia melakukan ta'addi atau tafrid, maka dia menjamin. Tetapi jika selama dia tidak melakukannya, maka dia tidak menjamin. Itu yang dimaksud orang yang diberi amanah. Amanah, al-amin. Al-Amin, yaitu siapa itu Al-Amin? Fi yadil Amin. Jadi kata saya di sini almarhum dia amanah. Marhum itu sebagai amanah di tangan almurtahin. Jadi almurtahin ini sebagai orang yang diberi amanah, orang yang amin, yang mendapat amanah. Al-amin itu siapa? Al-amin adalah seorang yang mendapat izin untuk memegang sesuatu, untuk mengambil sesuatu. Dia mendapat izin, baik izin dari pemiliknya atau izin dari syariat. Jika terjadi kerugian tanpa ada ta'adi dan tafrid, maka dia tidak menjamin. Tanpa ada ta'adi dan tafrid, maka dia tidak menjamin. Contohnya misalnya barangnya, barang jaminan sudah dia letakkan di tempatnya, dikunci di tempatnya, kemudian terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran, habis, ludes semuanya. Atau datang sekelompok pencuri, perampok, lacinya ini atau dibongkar lemarinya, diambil semua barang-barang berharga, maka di sini dia tidak menjamin. Dia tidak menjamin. Dia kambingnya diletakkan di tempatnya, kambing barang jaminan ini diletakkan di tempatnya, ditaruh di kandang dan seterusnya, ditabrak sama mobil. Ditabrak sama mobil, tidak menjamin, karena tidak ada ta'addi dan tafriid. Baik, itulah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Tersisa beberapa permasalahan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.